Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallama afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, Bapak Camat bersama forum pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang hadir yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, konco-konco santri, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, dalam rangka peringatan Tahun Baru 1439 Hijriah, sekaligus syukuran bin ni'mah Musalla At-Tarbiyah, kita wajib untuk mensyukuri berbagai macam nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan, karena ini kaitannya dengan tahun baru, waktu yang baru. Maka sesungguhnya kita harus mengerti bahwa waktu baru dalam Islam itu bukan cuma tahunan, boten namung setahun sepisan diperingeti, disyukuri mergo diparingi waktu baru. Dalam Islam waktu baru itu harian. Setiap hari itu merupakan waktu baru. Makanya saben wungu saking sare kula panjenengan diutus syukur alhamdulillah. Mbah kak semangat tok. Setiap bangun tidur kita diperintah syukur, karena bangun tidur itu sesungguhnya kita diberi waktu baru oleh Allah. Maka Rasulullah mengajarkan tiap bangun tidur disuruh baca doa, yang doa itu diawali dengan tahmid alhamdulillah. Lah apal to nggih dongane tangi turu niku. Mosok kalah karo bocah TK. Alhamdulillahilladzi ahyana kok at'amana. Kuwi dongane bar badhok, Bro. Doa bangun tidur itu lho aja kalah karo cah TK. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Nah kalau kesiangan jam 8 baru bangun, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja disuruh syukur alhamdulillah. Yang di alhamdulillahi bukan kok tidurnya semalam. Alhamdulillah dek bengi turune tanek. Bukan itu. Alhamdulillah kek bengi turune enak, kek udan rimis-rimis, sangat mancal kemul. Alhamdulillah semalam tidur nyenyak lelap. Alhamdulillah semalam tidurku enak banget. Apalagi aku mimpi indah, mimpi ketemu sama Anwar Zahid. Dudukui sing di alhamdulillah. Kalau tidur mah gak perlu di alhamdulillah. Orang tidur itu nilainya nol. Gak nyapa-nyapa. Wong turu iki kan ora urip ora mati. Diarani urip kok gak nyapa-nyapa, diarani wis mati kok isek ngentekno apa-apa. Mulane kula sering matur nek wong turu ki la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Yang di alhamdulillah itu allazi ahyana. Diberi kesempatan hidup oleh Allah. Maka hidup ini harus kita cucukkan, kita sumbutkan nih loh. Jangan sampai hidup tidak kurup, harus kita sumbutkan. Artinya hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Itu yang kata Rasulullah, minan najihin, termasuk orang yang beruntung. Nah kalau hari ini cuma sama dengan kemarin, itu rugi. Jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon, bokongin bakmi dintop. Nah hari ini hanya sama dengan kemarin, gak ada peningkatan kebaikan, rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, niku minal halikin, termasuk orang yang celaka. Sekali lagi disyukuri, diberi waktu baru oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak saudara kita, kerabat, tetangga, teman yang sudah tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mula sing wingi-wingi dereng sae, sakniki kudu lebih memperbaiki diri. Sing wingi-wingi salate dereng jamaah, tasik bolong-bolong dereng jangkep, sakniki kudu sing jangkep. Wingi salate kumat-kumatan. Salat yang seharusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Kadung kumat ya, mbuh sholli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Masuk gara-gara manen jeruk maghribe ilang. Ti penting jeruke timbang maghribe. Mulane saiki jeruk murgane murah, syukur. Lah kowe lek dikeki panen jeruke dadi terus regane larang ngono kae terus nglalekke pangeran kok. Kowe lek ngene iki kan sambat, ya Allah, ya Allah. Nek wis ngono lagi nyebut lagi celuk-celuk Gusti Allah, jajal nek regane larang ngono kae. Yang kemarin masih banyak dosa, sekarang harus taubat, memperbaiki diri. Nah terus kaya aku ngene iki piye dosaku kokean? Ora ana dosa kokean kowe. Saake-ake dosamu isih akeh pangapurane Gusti Allah. Sak gedhe-gedhene dosa isih luwih gedhe pangapurane Gusti Allah. Wis to najan dosa ki sundul langit mau 5 khatam bolak-balik. Janji gelem taubatan nasuha, bersih di ngapura Gusti Allah. Padha karo HP niku najan data sak pirang-pirang tulisan, gambar, suara, video, begitu di flash bersih entek datane ilang. Dosamu sak pirang-pirang sing ngentet, sing nyolong, sing anake duit, sing sing kopek, sing demenan. Tapi begitu taubatan nasuha di flash entek resik nol, bersih di ngapura Gusti Allah. Wes saiki ayo ngapi ibadah. Ya wong urip niku namung diperintah ibadah. Nah Sayyidina Ali karramallahu wajah membagi gridnya ibadah. Aku ngomong grid ngoten niku jenengan ngertos mboten? Mboten. Membagi hitnya ibadah. Lek hit yo gak ngerti. Obat nyamuk. Aku tiwas ngoyong-ngoyong nganggo bahasa nggih serondok gaya. Ini bae wong kene oon-oon. Ya karepku ya ben rondok maju ngene. Rupane ayu oon. Tingkatan niku lho Bu maksude. Tingkatan ibadah itu dibagi 3. 1. Ibadah yang dilakukan karena takut neraka. Jadi purun ibadah, gelem sholat, gelem poso, gelem maca Quran, gelem sedekah, niku mergo wedi disiksa ning neraka. Engko nek gak ibadah mung ndak disiksa nang neraka. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga. Gelem ibadah mergo pengen entuk ganjaran, pengen oleh kenikmatan swarga, pengen dilebokke swarga. Sing nomor tiga, ibadah yang dilakukan murni gak mergo wedi siksa neraka, gak mergo pengin nikmat swarga, tapi mergo cinta kalih Gusti Allah. Kula baleni nggih, karena kelihatannya jamaah belum fokus, belum konsentrasi, panitianya masih ada yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-masnya masih ada yang ngomong-ngomong sendiri, gremeng-gremeng. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terkesima memandang saya. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut neraka. Karena takut siksa neraka. Nek ne wedi nek gak ibadah engko ndak disiksa ning neraka. Ini diidentikan atau digambarkan seperti seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama majikannya. Jadi leh ono majikane iku leh tandang gawe yang ngoyo. Kewenanan ngono, ya masak. Olah-olah, korah-korah yo, ngepel yo. Nyapu ya, umbah-umbah, ngantek manuke juragane diumbah. Sregep banget leh kerja mergo wedi karo majikane. Golek gak kerja ndak diamuk majikane, dimarahi majikane, ndak dihukum macem-macem. Jadi leh ora ana majikane ya kerja asal-asalan, sak genai, nek perlu yo gak nyambut gawe. Atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas ke sekolah karena takut sama gurunya, takut kena marah, takut kena setrap, takut kena hukum, takut nilainya jelek, takut gak diunggahke, takut gak lulus. Tidak ada gurunya yang ngewetu, belajar tewenanan ngono. Tapi lek ora ana gurune yo sak genai. Atau ben gampang paham dikei contoh sing kata seorang anak buah yang mau menjalankan tugas karena takut sama bosnya, takut dimarahi bosnya, takut dipotong bayarannya. Atau seorang ustad kiai sing gelem mau itu, gelem tausiah, gelem ceramah, soale wedi ora dibayari. Wayah iki kok diguyu. Atau bisa digambarkan seperti seorang istri yang mau melayani suami karena takut didamprat sama suami, takut dimarahi suami, takut gak dibelanjani. Iki gambarane wong sing ibadah mergo wedi siksa neraka. Lah kok umpama gak ana neraka, ya gak gelem ibadah. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, dia enggak mau ibadah. Diumpama ora ana siksa neraka ngono ya ora ngira ibadah. Wong ibadahe mung wedi disiksa ning neraka. Nah, sing nomor kalih, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga, pengen entuk ganjaran, pengen entuk kenikmatan swarga. Niki padha karo seorang pembantu yang mengerjakan tugas-tugasnya, leh nyambut gawe tenanan. Mergo pengen dilem karo majikane, pengen diundai bayarane, pengen ditambahi bonuse. Seorang murid yang mengerjakan tugas-tugas di kelas karena pengen dapat nilai yang bagus, pengen naik kelas, pengen lulus. Halo. Seorang pegawai yang aktif, dinamis, disiplin karena kepengen tambah gaji, kepengen naik pangkat, pengen dapat promosi jabatan. Atau seorang ustadz yang mau ceramah karena pengen untuk bayaran. Makanya kula sering ngomong, ana ustadz sapa wae ceramah lek niate golek bayaran kuwi dosa. Ora entuk dosa. Lah luwih dosa meneh lek sampean dadi panitia ngundang ustadz kon ceramah ora mbok bayari. Wong bayari ora sumbut ae dosa kok. tak sampai no ben ora kelalen. Lewang ibadah kok mergo pengen untuk ganjaran, pengen mlebu swarga. Utawa seperti seorang istri yang mau melayani suami dengan baik karena berharap dikasih uang belanja lebih, ben ditukokke kalung, ben ditukokke gelang, ben ditukokke klambi sing apik. Iki mesti ora beres. Jadi lah sing lanang sugih duwite akeh, dibelanjani akeh, disayang-sayang. Masa sing lanang ngadeg langsung dirangkul bangkekane. Nek manggil ya mesra banget, papah. Papah. Bareng sing lanang duwit entek belanjane kurang, langsung dipamah-pamah. Oke nek dikae duwit akeh dibelanjani oke, sing lanang buk ngono ae lho, ora njaluk pijet ora apa ya dimek-mek. Atek rata sing ledhok sing geneng. Sing tekok sing mentol didemeki kabeh. Tapi lek sing lanang kentekan duit blonjone kurang ngono. Lah mbok wong lanang bertandang gawe kesel ngene iku tekan omah, Bu. Dik tulung tok getirku ki lara kaya dijojoi pijeti sedilu padha kesele. Tambah lek diitung ya kesel wong wedok timbang wong lanang. Dipikir wong lanang nyambut gawe ne pirang jam ning jaba, paling ya 6 jam tok omah mulih turu tangi-tangi ya mbadok. Ngene iki wong wedok urusane ra karo-karuan akeh ora mek ngurusi masak tok ya resik-resik omah ya ngurusi bocah sembarang lan wong wedok. Sampe nek belanjane pira ngono kok lek ngekeki dhuwit aku ya mung sak mono umpama tak masake ora enak ngono kok ya nesu-nesu. Lah aku dadi wong wedok ki ya bingung lek ngobeke dhuwit. Kayak urusan anak rewel masa sampean tau ngopeni nang gone anak. Wis ditambahi sampean mek 6 jam, lha ngene iki wis kesuk utuh. Mulai olah-olah. Isah-isah, orah-korah, umbah-umbah, resik-resik omah, gek ngedusi lan ngeramut bocah-bocah, engko sik nang sawah. Awakku sayah, ngono ku bengi gayer diluk wis digugah. Dikon melumah karo begagah. Tapi lek tepat dikae duit akeh dibelanjani akeh sing lanang disayang-sayang. Ini namanya kan ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, enggak ada duit ya tinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus-elus, enggak ada fulus abang dikeremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Wong ibadah kok mergo pengen mlebu swarga. Berarti umpama gak ono nikmat swarga ya ora gelem ibadah. Umpama Gusti Allah gak gawe swarga ngono ya ora gelem ibadah. Ten bener. Lah sing nomor 3 niki motivasinya sangat mulia. Levelnya sangat tinggi. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka, bukan karena ingin nikmat surga, tapi semata-mata karena cinta yang diharapkan ampunan Allah. Rahmat kasih sayang Allah, ridani pun Gusti Allah. Pokoknya ibadah kong lakoni perintah Gusti Allah. Yang diharapkan hanya ampunan Allah, kasih sayang Allah, ridani Gusti Allah. Perkara mlebu swarga apa mlebu neraka orang ngurusi urusane Gusti Allah. Ora peduli kok paribasane dikandani karo malaikat. Mas, sampean percuma lehmu ibadah, sholatmu nganti jelungkar-jelungkir, tuluntul jadi duli-gulik, ndut-ndut, tuluntul jadi duli-gulik, ndut-ndut, percuma lehmu tertasbih, wer-wer-wer-wer-wer, nganggur. Lehmu sedekah ya percuma, lehmu dikir wiridan percuma. Kwe-kwe, wis ditarjet, dukone lauhil mahfud, takdirmu melebu neraka. Paribasan diomongi ngono karo malaikat jawabane, neraka ya ben. Ngaku ibadah orang mergo wedi neraka, ora pengen nang swarga. Aku ibadah yo pokok diperintah Gusti Allah kon ngibadah aku yo ngibadah. Dene karo Gusti Allah lebokke neraka apa lebokke swarga urusane Gusti Allah kok. Aku mbok mlebu neraka nek Gusti Allah ridho ora apa-apa. Timbangane mlebu swarga tapi ora digape karo Gusti Allah. Lho mlebu neraka iki nek Gusti Allah ridho ora lara kok. Kepenak disenengi Gusti Allah. Nek mlebu swarga nek ora direken karo Gusti Allah, ya mung kluyar-kluyur kaya sampean mlebu nang daleme Pak Camat, ya iso mangan, ya iso ngombe, ning ora ditekoki karo Pak Camat. Ora dikekoki, ora disapa, ora digape mung kluyar-kluyur. Kuwi jenenge derai gedhek. Disono swarga ya ana sing potongan rai gedhek. ora digape karo Gusti Allah. Ngono lho. Heh. Mlebu neraka ngene Gusti Allah ridho ya kepenak kok. Ana swargane ora disenengi karo Gusti Allah kaya wong edan nyaran lagune edan turun. Halo. Nah rata-rata kula panjenengan iki wis kabeh sing teko ning kene iki ibadahe iki ya sik mergo disiksa neraka mergo pengin oleh nikmat swarga. Sulit untuk mencapai tingkat ibadah karena cinta. Rawuh ten mriki sedaya ya kabeh. Termasuk sing lungguh dikei kursi ditaplai ijo wis padha wae. Anggitmu terus beda ngono. Terus luwe api, ya ora kok. Terus yang didongsong-dongsong ngono kae mbok anggap elek. Ya ora, dalam pandangan Allah ukurane ora ngono kuwi. Kadang-kadang sing nang kono kuwi ambek sing dongsong kae elek sing dongsong kae. Jadi maka ada seorang sufi besar yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Niki wali wedok Rabi'ah Adawiyah niku hebat. Saking cintane karo Gusti Allah. Nyai Rabi'ah Adawiyah niku wali wedok, istiqomah nek salat tahajud iki suwengi 1000 rakaat. Sami nggih kalih ibu-ibu mriki, pret. Nang sela reja. Wong ngene ahli tahajud iki wajahe cerah, bersinar. Ora burek-burek ngono ngopo? Rabi'ah Al-Adawiyah niku pernah satu ketika lari-lari mengitari pasar kota Basrah sambil tangan kanannya bawa api, tangan kirinya bawa air. Lari-lari mengitari pasar, tangan kanannya pegang api yang bahasa Inggrisnya the oncor. Wis tau meneng sakarepku sing ceramah aku kok. Tangan kirinya pegang air. The kendi yang karo melayu-melayu ngubengi pasar. Nah orang-orang yang di pasar itu kan ya heran, terus ditanya, wahai Rabi'ah Adawiyah, apa yang kau lakukan kok lari-lari tari pasar sambil tangan kananmu pegang obor yang apinya berkobar-kobar, tangan kirimu pegang kendi yang penuh dengan air, apa maksudnya, apa tujuannya? Rabi'ah menjawab, ketahuilah dengan api di tangan kananku ini aku akan membakar surga agar surga panas membara sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena ingin masuk surga. Panas kok swargane, pengen gosong. Dengan air di tangan kiriku ini aku akan menyiram dan memadamkan api neraka sehingga tidak ada lagi orang yang ibadahnya karena takut neraka. Ini kan sindiran tajam kepada kita yang rata-rata ibadahe sik mergo wedi neraka mergo pengin swarga. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat cinta yang sangat indah. Begini munajatnya, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang paling dalam dan berikan kepadaku siksa neraka yang paling pedih. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, jauhkan aku dari surga sejauh-jauhnya. Jangan dekatkan aku ke surga dan jangan ciumkan kepadaku aroma surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta, maka curahkan kasih sayangmu, ampunanmu, dan ridhomu kepada aku. Makanya disenengi karo Gusti Allah. Saya jadi teringat kisah salah seorang istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang paling dicintai. Itu adalah perempuan yang aslinya dari desa, yang ya ngono-ngono kuwi rodok jemburis, gak katrok, ya paling jelek sendiri dibanding istri-istrinya yang lain dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang istrinya cantik-cantik luar biasa. Ya wajar, pantes. Bojone raja, ayu-ayu. Bojone raja. Saya kan sering ngomong toh, di dunia ini yang istrinya cantik satu wong sugih. Nanti tenana wong sugih rata-rata bojone lak ayu. Milih duwite akeh. Sing jembure-jembure selewat, sing bungkek-bungkek lewat. Dua pejabat, titenono pejabat iki rata-rata bojone ayu. Telu kiai. Lah kiai niku rata-rata bojone ayu. Soale ini bonus teko Gusti Allah. Sak durunge dikeki bojo sing top-top nang ngene suwe widodari kuwi, lah nontonnya dikeki bonus bojone ayu. Soale ana kiai kok bojone ora ayu kuwi yo nasib. Lah wong hiburane yo mek kuwi yo. Hiburane lho mek kuwi. Arep golek hiburan liyane yo gak pantes. Ngene iki mengaku tinteni sampai diisi karo kosidah. Dadi enten-entenan. Teng yo nesu rata teko kiaine. Padahal yo ana kono ngaji, mbok pikir aku telat mergo mampir biliat. Yo ora pantes to ngono kiai arep biliat. Arep karaoke ya ora pantes. Nek camat karaoke sik pantes. Mangkane ya request lagu bareng ngono ya sik pantes ae. Ngono lho. Lha iki istri-istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid cantik-cantik. Ya wajar lah istrinya raja. Tapi ada seorang istri yang dari desa, elek dewe, tapi paling disayangi sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, paling dicintai sama Khalifah Harun Ar-Rasyid dibanding istrinya yang lain yang cantik-cantik itu. Ya istri yang desa yang paling jelek ini yang paling dicintai, paling disayang. Sampai keluarga kerajaan itu lo heran, ini Khalifah kok aneh tuh sampean. Ungu zaman lo ayu-ayu neko yang uno mindur-mindur kabeh, menor-menor kabeh, montok, belenok, mentok, mentok, semak semak. Tapi sing paling jenengan senengi kok tambah sing jembure sih. Khalifah hanya tersenyum. Ya wes nek sampean kepengin tahu jawabannya, besok kalian semua kumpul di apa ya, tempat kumpul di istana kerajaan itu, di kok gerdu. Iki angger jeplak cahwe. Tempat kumpul keluarga kerajaan kok gerdu ini. Ya besok kalian kumpul di aula di sitinggil kerajaan. Ngono lho. Teras. Ki omahmu ya teras. Istana tempat kumpulnya namanya sitinggil istana kerajaan. Betul besoknya keluarga ngumpul pengen tahu kenapa sih yang paling dicintai sama Khalifah Harun Ar-Rasyid bahkan paling disayang-sayang kok sing elek sing desa kuwi. Itu sudah kumpul terus istri-istrinya dipanggil semua. Setelah istrinya menghadap disaksikan oleh keluarga kerajaan itu, Khalifah ngomong, "Wahai istri-istriku, ini aku pegang iya endak-endak iki kunci endak-endak. Pegang kunci. Lah yo mosok kiai ngombe dikon ge sedotan." Panitia, panitia sejan sedotan ini. Lagi yang mana? Iki mau gelasnya kayak gini ya. Neng tutup aja kok iso iki lu seraimbang, belas lu raimbang. Yo racun itu yo wong iki. Iki aslinya tutup opo gitu. Yo rame iki toh. Neng sing cangkir iki yang mana? Cangkir ini kok iso tutup aja iki le. Jan-jan wanita wis mbuh. Dadi setelah keluarga kerajaan itu kumpul, istri-istrinya juga kumpul, terus Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berkata, "Hai istri-istriku, ini yang kupegang adalah kunci gudang tempat penyimpanan kekayaan pribadiku, bukan milik negara loh, tapi milik pribadi. Itu di dalamnya kain sutra, emas, permata, inten, perhiasan, macam-macam. Ini nanti akan aku buka. Kalian istri-istriku, saya persilakan masuk ke gudang itu dan ambil perhiasan dan barang-barang mewah di dalamnya, berapapun yang kalian mau, berapapun yang kalian bisa kumpulkan, ambil dan itu buat kalian." Langsung gudang itu dibuka. Bisa dibayangkan begitu gudang dibuka, Para istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berlarian masuk ke gudang itu, mereka mengambil dan mengumpulkan barang-barang mewah sebanyak-banyaknya yang bisa dia kumpulkan. Pancen wong wedok wis ngono kuwi. Kecuali sang istri desa yang akatrok tadi. Yang jemburis ya. Dia malah sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya. Sing liyane do mlewayu rebutan barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan nang jero gudang. Lah istri yang desa tadi, dia diam di tempat duduknya, sama sekali enggak bergerak. Gak melu mlebu ning gudang kuwi. Dhele kaya ora pengin. Akhirnya ditanya sama sang khalifah, "Wahai istriku, kenapa kamu enggak ikut masuk ke gudang dan mengambil hiasan yang kamu inginkan?" Jawabannya, "Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Aku tidak menghendaki kekayaan. Aku tidak menginginkan perhiasan. Aku tidak mau semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Karena engkau yang kucintai. Dan kepuasanmu atas pelayananku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku." Masya Allah. Begitu ada jawaban seperti itu, keluarga kerajaan ini gobek-gobek. Eneng penguripan model ini. Pantes kalau Khalifah Harun Ar-Rasyid paling sayang sama dia. Kenapa? Karena dia bersih hatinya. Betul-betul tulus mencintai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Betul-betul tulus dalam menyayangi dan melayani Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tidak berharap jabatan, tidak mengharapkan kekayaan dunia. Beda dengan yang lain yang masuk ambil barang mereka kan geragas-geragas semua. Justru yang paling disayangi itu yang itu. Maka terus Khalifah Harun Ar-Rasyid tersenyum. Sekarang baik keluarga kerajaan, kalian tahu sendiri kan betapa tulusnya dia mencintai aku, betapa ikhlasnya hati dia. Itulah alasannya kenapa dia yang paling aku sayang. Maka setiap keinginannya adalah perintah bagiku. Dia ingin apa, aku harus menuruti. Karena keinginan dia itu adalah perintah bagiku. Malah iki yang paling istimewa. Mbok pengen nopo, aku podo karo diperintah, kudu nuruti. Sama. Kita ke Allah juga begitu. Bu, coba dong sekali-kali ke suami bilang gitu. "Wahai suamiku, aku tidak menginginkan harta benda, emas, permata, kekayaan, duit. Enggak. Yang ku mau bukan itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu sebaik-baiknya. Karena engkaulah yang ku cintai, suamiku. Dan kepuasanmu atas pelayananku, itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku." Ban sering ngentut, pret. Coba. Wong lanang nang diomongi ngono, sama nang mbok kepingin nopo ile berusaha dituruti. Nanti timbangane wong wedok dikai duit kurang, kome iki. Saiki apa-apa munda, belanjane kudu ditambahi, wong lanang kok bento. Malah gak seneng. Wong wedok iku semakin rendah hati, wong lanang semakin jatuh hati. Maka coba, Bu, sering-seringlah sungkem ke suami, cium tangannya. Nek perlu sampai metu suarane cetok. Ya, Bu. Bu. Ngono. Lha wong lanang kaya ngono dapurane diambung tangane. Lho sampean iku mikir apa? Wis dikepenakke uripmu karo bojomu iki perjuangane masyaallah, Bu. Saking senenge karo sampean leh mbelani sampean sampai tega pisah karo keluarga, pisah karo wong tuwa, pisah karo bapake, pisah karo ibuke, pisah karo dure demi mbelani sampean. Melas lho kuwi. Geseng tandang gawe ra karo-karuan gak ya wong lanang to, Bu. Wong wedok saiki rak puenak to wong wedok saiki kuwi. Kok iso penak piye iki le? Wong lanang ki le berjuang ra karo-karuan kepengin ngenakno wong wedok. Piye supaya wong wedok nikmat sampai wong lanang direwangi pedih-pedih ra karo-karuan. Sunat iki dalam rangka ngenakno sampean to. Ngono lho. Maka perempuan itu harus tahu bahwa kenikmatanmu itu berawal dari kepedihan laki-laki. Kowe iso nikmat wis sing lanang ya pedih ra karuan pas disunat kuwi kok ya. Maka kenikmatan perempuan itu berangkatnya dari kepedihan laki-laki. Laki-laki aja pringas-pringis. Noh. Kenikmatan sesaat yang kau berikan itu berakibat derita yang luar biasa. Ketika melahirkan kuwi. Pitoh nyowo kuwi larane ram wong lairke kuwi. Pilihan antara hidup dan mati ini gara-gara kenikmatan sesaat yang kau berikan. Sampai perempuan menderita seperti itu. Ngelumpuk sewu loro. Larane ra karuan wong lairke. Tau ngrasakne. Nek ngrasakne ya urung tau. Tapi ukurane kan ngerti to. Pikiran lho. Bayi sing ditokke lho semono gedene padahal lho, kuwi ra ya wis kenek nggo ukuran. Wong kok teko kok ngerti bareng pikir. Nah iku akibat dari pola pecicilanmu itu. Nah maksudku ngene. Wong wadon saiki ra kepenak to, Bu. Tangi turu lho isuk-isuk ngono ku ya wis macak ayu. Tangi turu wis adus, wis make up. Wis pakai bedak, lipstik. Bahkan kadang masih ditambah blush on, eyeshadow. Duh, apalagi yang punya anak sekolah TK, playgroup, enak eram. Nek wong wedok mbiyen, tangi turu isu, adang segoy, adang dhewe. Sangit-sangit ra karuan. Saiki magic com dicop kenyes, segone wis mateng. Sayur biyen yo mulai muti lombok ngirisi brambang meripat kecel preh ra karo-karuan ngulek kaya ngene. Saiki wis butuh sayur apa butuh lawuh apa tuku ning warung wis akeh. Lho ya raya penak to. Biyen umbah-umbah yo cek cek cek cek yo kopyok cek kopyok kopyok. Saiki wis ana mesin cuci, malah gaya saiki londre. Ra penak to. Banyu biyen yo godhok. Banyu nggodhok pian kas niwi geni kayu diobong nggo nggodhok banyu saiki wis tuku galon penak to kurang penak piye saiki wong wedok saiki wis jan penak wis woi bar ngono ngeterne anak nyang TK ngeterne anak nyang TK wis ketok ayu nang cekelane HP nang Facebook kan WhatsAppan BBM Twitter Instagram tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak bungkuk tak meling-meling tak plastik resek tak tak lah kowe meng tek ngentekke paketan kuwi ngono TK karo nunggoni anak sekolah selfie foto cekrek cekrek cekrek cekrek cekrek diunggah no medsos jajal saiki wong tuwek-tuwek ya do ngono dapak sik enom-enom ngono ngaku lagek teko ape dijak selfie karo camat gah aku penting ceramahe timbang selfine ben ada yang apa yang gue laporan bupati ya. Nah, bupatimu ya boloku kok gue agak berarti telepon kok. Halo lu pikir toh bojomu ya nyambut gawe kayak mulai isu mulai pitik urung nelek lu ngomong ntar duit ntar kayak gue tuku paketan gue terus klek. Kiren mula kowe kudu sering-sering sungkem nyang bojomu cium tangannya cit cetok ngono nang matur sing apik leh matur papa saiki zamane modern mosok nyelok kok pakamu kuno saiki yo papa tanya mau ngedos udah kok mah ngedosnya cuman sebentar. Oh papa udah pulang. Udah sekalian tadi papa bawa damen rong bongkok. Lah sekarang damennya taruh mana pak? Ya taruh kandang. Berarti papa udah dari kandang. Udah mah. Papa ngeliat gak ada teletong mundung-mundung. udah dikeruin pak, udah mah teletongnya udah papa timpalin, papa keruin semua kok. Taman, we maturo sing alus, ya, apa piye ngono, pak. Pak selawase aku dadi bojo sampean, Pak aku urung iso dadi wong wedok sing apik. Aku sering nglarakke sampean, aku urung iso ngladeni sampean. Sepiro akeh luputku aku njaluk ngapura ya, Pak. Sepiro akeh salahku aku njaluk ngapura ya, Pak. Engko sampean ngomong urung rampung iki bojomu wis membik-membik mewek. Hop dik hop, hop. Aja teruske. Aku ora kuat tambune ababmu ya, Dik ya. Wes dek wes hop aja teruske. Lek sampean ngono aku gak kuat ndrodhok atiku dek. Ora perlu njaluk ngapura, malah aku sing kudu njaluk ngapura sampean ya dek. Soale aku iki bolak-balik ngetengi kowe. Kayak kowe penak-enak turu ora tak peding kringi ngono kowe. Akibate mendeh-mendeh nganti ra karo-karuan. Aku sing njaluk ngapura ya dek. Ya lho ngono ku luluh atine bojomu. Ibadah yang berdasarkan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, saiki intine ngene. Hidup ini memang harus ada cinta. Wes. Pirengke to? Halo. Dilanjut mboten? Ya. Iki mesti geger perkara sorban keliling mesti iki. Wis tau nang lungguh ngonoe lho nang lungguh. Aku iki wis ngerti karepe wis ngerti. Nek wayahe sorban keliling lek ya sorban keliling dhewe. Ora iki ora nang sorban keliling salah wong do mulih, ora ngira do mulih, angger urung tak dongani ra ngira mulih wong kene. Aku wis ngerti wong kene sregep-sregep ngaji kok. Soale sing ceramah Anwar Zahid. Dajal nyoliane ra kudu ngenteni. Nang jam 10:30 kok urung teko. Ngono. Halo. Dilanjut mboten? Oke. Berarti yang bener ibadah itu kan harus berdasarkan cinta. Ka hidup ini memang harus ada cinta. Karena memang love is the power of life. Aku ya ora ngerti artine kuwi. Cinta itu kan kekuatan hidup. Hidup ini kalau enggak ada cinta ya hambar, hampa, tak bermakna, berguna. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Dan hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa umbel. Hati yang kosong dari cinta, itu hati akan mengering, mengeras, bahkan membatu hati itu. Karena kosong dari cinta. Nyapa? Salahnya udah melorok. Lah aku dhewean dipeloroki wong semono kae mbok pikir ora gemeter ngono. Mumpung urung gemeter ya tak getak sik ngono. Terus maneh ya ambek gas sing merem. Jantungan ra usah budal pengajian. Kalau kosong dari cinta ya akan mengering, mengeras bahkan membatu. Tubuh kita, badan kita, jasad kita ini loh kalau enggak dapat sentuhan cinta, itu jadinya hidup segan mati mau. Ya turu dadine. Cinta pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kenceng atau pelan jalannya roda kehidupan kita berputar ditentukan oleh kualitas cinta kita. Kalau cinta kualitas tinggi, roda kehidupan itu berputarnya kencang banget. Tapi kalau kualitas cintanya rendah, maka roda kehidupan itu kayak ban yang gane becak yang gembos. Klutuk, klutuk, klutuk, klutuk, nyapo-nyapo males. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, saking pentingnya ibadah karena cinta, iki kula sampean kudu kelingan bahwa kita ini sudah dibeli oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya dan hartanya dibeli Allah dengan surga. Ini bukti kecintaan Allah. Loh, diri orang mukmin dan hartanya dibeli Allah dengan surga. Apa Allah membutuhkan sampean? Gak blas. Gusti Allah gak butuh sampean. Gusti Allah gak butuh wong Selorejo. Malah sing gawe wong Selorejo iki Gusti Allah. Allah juga gak butuh hartamu. Hartamu itu pemberian Allah. Lah artinya dibeli Allah dengan imbalan surga. Itu artinya gini loh Bapak Ibu. Diri kita, kita serahkan ke Allah. Harta kita serahkan ke Allah. Menyerahkan diri ke Allah itu artinya menempatkan diri kita di jalan yang diridhai Allah. Diri kita ini kita gerakkan ke arah yang sesuai dengan perintah Allah. Dan kita hindarkan, kita jauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Demikian pula harta. Jangan sampai harta kita ini ditaruh ke sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Tapi gunakan harta itu untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau ditempui karo Gusti Allah kelawan swarga. Ini sudah dibuktikan oleh para pendahulu, para sahabat dahulu. Bagaimana Nabiullah Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya sendiri. Lama enggak punya anak, dungo ikhtiar dikaruniai anak laki-laki, cerdas, ganteng, namanya Ismail. Seneng-senengnya nyang anak, lagi cinta-cintanya ke anak, turun wahyu perintah untuk menyembelih anak sebagai kurban. Diuji Nabi Ibrahim, lebih cinta Allah atau lebih cinta anak? Terbukti Nabi Ibrahim lebih cinta Allah. Dilaksanakan perintah itu dengan sabar dan ikhlas. Disembelih Ismail sebagai kurban. Akhirnya diganti domba dari surga. Nah sekarang sampean gak perintah kurban anak. Pun yang dosa Allah tekan omah anaknya dibelih dewe-dewe. Ganti wedus. Nek sampean mampu ya sapi. Gak mampu ya wedus. Gak mampu ya kok tekek barang. Ya ora usah korban ya orang mampu. Tapi aku gak percaya kok nek wong Selorejo gak mampu korban. Wis to kabeh Selorejo yang asline mampu, cuma gak mau. Ora perkara iman, iman. Imanmu yang meragukan, imanmu yang tipis. Nyatane kowe ganti HP setahun ping 3 ya iso kok. Kowe totale ana nek 6 juta. Lah saiki nggo korban setahun sepisan wedhus 2 juta wae kok ora iso. Ora perkara iman kuwi, imanmu yang meragukan. Nyatane HP lu iso kok sampai 7 juta, 8 juta. Lah wong wedhus siji ping 2 juta kok. Ora iso. Nek kepeksa ngono ku ya wis jan milih wedhus sing cilik-cilik ngono kuwi. Dituntun nyang musala, tuntun nyang masjid ya ora imbang. Wong sing nuntun lemune ra mok sing dituntun kurul. Kuwi kudune sing digoroki sing nuntun. Engko nek korban sapi ngono ku ya urunan wong pitu, padahal camat lho kuwi. Korban sapi ya patungan. Pancen sapi kena nggo wong pitu. Ning sing apik ya sapi siji wong siji apik nggo wong pitu kena, tapi rata-rata ya ora. Ya urunan wong pitu. Timbangane ora ngono kuwi. Ora ana ukuran nok timbangan. Sudah dibuktikan itu. Sayyidina Handalah radhiyallahu taala anhu. Kuwi yo ngono. Mengorbankan kesenangan di dunia dijoli swarga karo Gusti Allah. Sayyidina Handalah iki pas nganten anyar. Malam pertama dia lagi berngonoan. Nganten anyar malam pertama to, Bu. Pas seneng-seneng sama istrinya malam pertama. Kaya sampean biyen kale. Lah terus ana bende. Ya khailallah irkabi. Ya khailallah irkabi, wahai pasukan Allah, berangkat ke medan perang. Lili pas ngonoan langsung cabut. Padahal wis meh lho kuwi wisan. Langsung dilepas ngono ae. Saking cintane ambek Gusti Allah, ambil pakaian, ambil pedang, naik kuda, berangkat ke medan perang. Lali urung adus. Ceritane ra ngoten to, dia meninggalkan kesenangan dengan istrinya di dunia. Rupa-rupanya udah disiapkan oleh Allah, istrinya yang di surga, dada rumah yang di surga, ninggalke kesenengan ning donya dijoti karo Gusti Allah. Mulane Pak, yo aja nemen-nemen. Saayu-ayune wong wedok donya kecut asin. Widodari ra tau ngentut. Di awal perjuangan, halo, Rasulullah menawarkan, siapa di antara kalian yang mau membiayai perjuangan agama? Sedoyo lo ngacung. Saya ngacung kabeh. Aduh karo selorejo kene. Ayo ki arep bangun madrasah, go gedung TPQ, sapa sing dadi donature? Kabeh mlayu. Lah wong Sayyidina Umar langsung angkat tangan. Saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama. Kok umpama ndek dhuwit 2 miliar no, sing sak miliar dikekno. Ndek dhuwit kok 300 juta ya 150 juta diparingke. Ndek dhuwit 500 juta ya 250 juta diparingke kanggo perjuangan agama. Separone yo. Utsman bin Affan luweh akeh melih. Saya ya Rasulullah, berapapun biaya dibutuhkan untuk perjuangan agama, ambilkan semua dari kekayaan saya. Pinten mawon pundutke keng donya kula. Ngono. Makanya saking katanya Sayyidina Utsman la infak niku sampai dijamin kali Rasulullah, andaikan Utsman bin Affan melakukan kesalahan sebesar apapun, itu tidak ngefek, tidak akan membahayakan baginya. Dosa sak gede-gede niki gak bahaya. Niki khusus Sayyidina Utsman, ora kenek nggo dalil wong selorejo. Sayyidina Utsman infake saking akeh kok. Kok iso ngono? As-shadaqatu tudfiul ghadabar rabb. Sedekah infak itu bisa memadamkan murka Allah. Jadi Allah ini sakjane murka, wis meh nibake adab. Murka, tapi mergo wonge ternyata ahli sedekah, itu murka Allah padam, gak sida murka. Eh wonge ahli sedekah. Sampai Sayyidina Utsman dijamin umpama kesalahan gede, umpama padahal gak mungkin ngelakoni kesalahan gede, umpama ngono gak mbahayani. Iki Sayyidina Utsman, mungkin ini orang kenek sedekah 2000 dalil ngene. Umar ngono, Utsman ngono, Abu Bakar Siddiq luweh top mana? Saya ya Rasulullah, seluruh harta kekayaan saya serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Seluruhnya. Kaget tuh Kanjeng Nabi, Abu Bakar, lenek kabeh mbok pasrahno terus keluargamu piye? Bojomu anakmu piye? Jawaban Abu Bakar sungguh luar biasa. Cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya. Mereka punya Allah, mereka punya Rasulullah. Tenang kula pasrahke datang Allah, datang Rasulullah. Nah niki mangke lek panitiane departemen pengemisan panjen nusume ngono no kene. Keliling, ya kira-kira jenengan mangke siap dadi Umar, dadi Utsman apa dadi Abu Bakar? Hah? Ra siap, aku siap dadi Parno ae, jenengku Parno. Lek sampean dadi Umar berarti ya separuh. Bu sampean saiki nggo dhuwit kok misale 400.000, plung 200.000. Umar. Sampean dadi Utsman, nggo dhuwit 400.000 ade dompet ya cemplungke kabeh 400.000 sak dompet-dompete. Lek dadi Abu Bakar, 400.000 sak dompet-dompete tambah tetelno kalung cemplungke, gelang diplorot cemplungke Abu Bakar. Ayo milih Utsman, Umar apa Abu Bakar? Camat ya urun tanda tangan tok kuwi. Halo. Lho saiki dipikir, Sayyidina Abu Bakar setelah seluruh hartanya diserahkan diinfakkan, apa jadi kere, apa jadi melarat? Enggak, malah sugih, malah kaya raya. Tani kita mriki mawon Selorejo mawon Mang Titeni jenengan teliti. Kira-kira wonten napa mboten wong sugih sing kere gara-gara nggo sedekah? Bisu wong kene. Wonten mboten wong sugih sing dadi melarat gara-gara nggo nyantuni yatim. Wonten mboten wong sugih sing donyane entek dadi kere gara-gara nggo bangun masjid, bangun musala, bangun madrasah. Malah sugih rata-rata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lho, donyane sedaya dipasrahke nggo perjuangan agama. Mboten melarat. Tambah melimpah kekayaannya, tambah sugih. Kok iso? Ya ditempui karo Gusti Allah, diparingi melih. Mboten bakal kentekan. Iki dalile padha karo segara iki lho. Ambek dikuras iwake, entek-entekan, segara mboten nate kentekan iwak. Ayo segara endi sing kentekan iwak ngomong. akeh kuwi wae kok. Apa? Ayo jawab apa ya? Segara sat ngono. Nek sat kuwi dudu segara blok. Kok nek sat ya peceren ngono. Selama itu bernama segara, ora mungkin sat. Lah sampean nek wis iso kaya segara, demi Allah gak mungkin sat rezekimu. Gak mungkin sat duitmu. Segara kok sampai sat ora ngira. Sampeyan nek iso kaya segara ngono kuwi, ora bakal sat duitmu, ora bakal sat rezekimu. Ono wae terus. Lah aku lek tanggo sedekah kok duweku kelong tambah entek. Berarti sampean urung iso segara kuwi, sik peceren kuwi sampean. Wis nambah entah saiki. Kiai-kiai iki ngawur kok ngono jare. Mun sedekahno dikelong kok jarene kok tambah akeh, jarene tambah gedhe. Endi-endi nek dilongi ya tambah cilik. Lah bocah sunat kuwi. Wih dilongi nyatane tambah gede kok. Asale barangnya yo cilik mengkeret ngono. Disunat gak diketok dikelongi tuh kuwi. Mosok terus tambah cilik. Ya tambah ndelon teng-koteng-koteng kok. Gentel ora karuan kok. Wes, panitia pengemisan monggo nang mlaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Cepat. Aja gawe nesune wong. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Dilanjut napa mboten? Nggih. Ngoten niku nggih. diparingi conto karo Gusti Allah. Wong sedekah niku mboten kudu sugih. Temen nek arep sedekah ngenteni sugih. Ya nek sampeyan sugih. Embo. Kaya wong biyen sahabat biyen. Sayyidina Ali niku sahabat ingkang mboten gadah. Sak ngisore miskin lah. Kismin saking miskine. Halo. Diteruskan betul. Tapi Sayyidina Ali ini kula infak, usak duwene kabeh diparingke. Masya Allah. Ini pernah ya, satu ketika Sayyidina Ali pulang pagi ke rumah, langsung ketemu istrinya, Sayyidah Fatimah. Nanya, wahai istriku sayang, emang manggilnya gitu, selalu gitu. Adakah sarapan pagi hari ini? Fatimah menjawab, maaf suamiku, kekasihku, imbang. Saman gelem manggil mesrai pas nganten nanyar tok. Saiki ya, kampret. Wahai suamiku, kekasihku, maaf. Hari ini enggak ada yang dimasak, jadi enggak sarapan. Marahkah Sayyidina Ali? Enggak. Enggak. Malah senyum. Terus nanya gini, masa enggak ada duit sedikit pun yang zaman biyen yo ngono iki gampang no pemahaman. Ada sih. Cuma sedikit. Cuma 6 dirham. Itu pun untuk jajan anak kita Hasan dan Husain. Ya udah tak pinjem dulu 6 dirham itu. Aku yang ke pasar, aku yang belanja. Nanti dapat apa kita masak, kita makan sama-sama. Sayyidina Ali sebagai suami ke pasar sendiri, blonjo dhewe, Pak. Bu, bojo sampean ya gelem ngono kuwi. Sabar, enggak ada ingon-ingon ngoten niku, Bu. Bareng berangkat ke pasar bawa duit 6 dirham, belum sampai pasar, tengah jalan iki ketemu ana wong ngemis. Wong tuwa ngemis. Welase, apa sing gelem sedakohnya ngaku krana Gusti Allah? Sapa sing gelem sedekah nyang ngaku krana Gusti Allah. Sayyidina Ali ngerti wong ngemis ngono ku nggawa duit 6 dirham lho langsung diparingke sedaya. Pak niki Pak monggo tapi ngapunten namung 6 dirham. Duwene mengiku diwenehke kabeh padahal wijagane nggo blonjo arep dipangan dhewe lho. Ten sida ten pasar wong duwite diparingke wong ngemis kok. Pulang ke rumah dengan tangan hampa. Sampai di rumah Sayyidah Fatimah nanya, "Mas, jare teka pasar nang endi blonjone?" Sepurane yang iki mau aku ra sampai tok pasar, piye wong ketemu ana wong ngemis, akhirnya duit 6 dirham mau ra sida tanggo blonjo ya tak paringke wong ngemis kabeh. Penesu Fatimah, "Mboten, malah alhamdulillah suamiku berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah." Coba cara wong wedok kene. Jare teko pasar lendi blonjone. He. Wis tekone sik ditambahi he. Jare teko pasar nang endi blonjone? Sepura. He. Sepurane dek iki mang aku ora tekan pasar ketemu wong ngemis duwite tak kekno kabeh. Piye? Duit mbok kekno wong ngemis kabeh. Guop. Blok. Anake dhewe kaliren kok kemenyek. Kaya sugih-sugih ngono. Mang lak dipesen dikon kan belanja, mau lak pesen arep belanja, jare nek entuk belanja kok dimasak, dipangan bareng-bareng, malah dicek-cekne wong awake dhewe ya kaliren. Timah enggak seperti itu. Alhamdulillah suamiku berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Terus Sayyidina Ali ngeten, ya wis yang aku tak nang Kanjeng Nabi, biasane Kanjeng Nabi ku untuk hadiah kok yang kemenawa ana tak gawane mulih dipangan bareng. Berangkat Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah. Belum sampai rumah Rasulullah, di tengah perjalanan itu Sayyidina Ali ketemu sama orang tua yang nuntun unta. Untane gedine ram. Terus celuk-celuk, "Mas, Mas mandek, Mas." "Nggih, Mbah. Wonten napa? Aku njaluk tulung, Mas ya." "Nggih, Mbah, wonten napa? Aku dolke untaku iki ro Mas, arep tak go nyang pasar, pasare sik adoh. Aku kesel Mas, wis gak kuat nuntun. Tulung didolke Mas yo." "Oh nggih Mbah, nggih. Niki disade pinten?" "Koke teko aku 100 dirham Mas. Engko payu pira lah luwe kuwi? Sisane payu pira kuwi kanggo sampean. Padahal untone niku gedine ra. pengen ngedolke 100 dirham. Dadi nali, oh nggih Mbah. Aku tak ngenteni nyangkene ya Mas, oleh wis payu duwite sampean tergem rene. Nggih Mbah, nyuwun pendomo. Dituntun Sayyidina Ali unta besar itu mau dibawa ke pasar. Belum juga sampai ke pasar tuh nuntun untai. Lah kok ketemu karo wong terus di sapa? Mas, nuntun kok gedene ra Mas arep digo nyang ndi? Badhe ten pasar niki Pak, badhe kula sate. Lho didol apa Mas? Ketepaan ki aku ya arep golek unta e. Tak tukune Mas ya. Niki kula mboten nderek gadah kok Pak. Kula namung dolke. Nah jenengan tumbas pinten monggo to nek kersa. Tak tukune 700 Mas. Sayyidina Ali ora padha karo blantik-blantik saiki. Nek blantik saiki ra ya gak entuk iki mang wis bar dinyang 1000 kok ngono. Padahal ya ora ana sing ngenyang kelakuane blantik ra ngono kuwi to. Modele apa maneh krungu gunung agung arep mbledhos ngono kuwi malah dimanfaatke. Awas lho ya sapimu ora payu engko akhire leh nuku sak karepe sak mbletate cangkeme. Sing model ngono kuwi sok no kuburan sing bosok cangkeme sik kuwi. Ya menawa ana blantik sing teko ya nesu-nesu wae sak karepmu. Tapi ya ora kabeh blantik nakalan ya ora kabeh. Ya ana sing jujur, cuma ya arang-arang. Sayyidina Ali niku jujur. Kula mboten nderek gadah Pak iki meng ngedolke. Kawonge kula ken ngedolke 100 dirham. Kaget ha? 100 wong semene gedene. Iki tak tuku 700 lho Mas. Engko tak dol meneh aku sing entuk bathi kok. Tak tuku 700 Mas ya. Monggo. Monggo padahal teko wonge meng 100. Monggo. Gak apa-apa Mas 700 ya aku tak dol meneh engko entuk bathi. Berikan uang 700 dirham. Dibawa oleh Sayyidina Ali diantar ke pemilik unta tadi. Ngoten niku 700 dirham ya dituke kabeh. Mbah niki wau ditumbas tiyang 7 dirham. Monggo, cara blantik saiki. Ambok payu 700 ya ngomong, ketoke blantik tenan kok iki modele. Menjiwai modele. Jare sing duwe unta Mas, aku mang lak pesen to teko aku regane 100 ya parengke aku 100 wae to Mas. Kuwi sing 600 iki kanggo sampean. Mboten mbah jenengan sing berhak niki hake panjenengan wong ontone panjenengan. Kula mengedolke masa kok entuk duit luweh akeh. Cara blantik saiki ya digorok to sing duwe. Malah ngono. Nggih kula sekedhik mawon jenengan sing gadah nggih jenengan sing kathah. Ora Mas wong aku mau ngomong butuhku mung 100 sisane kanggo sampean paringke sing 600 dirham dibawa pulang oleh Sayyidina Ali. Itu sampai rumah ditaruh di atas meja. Alhamdulillah Dik untuk duit oke. Sayyidah Fatimah terbelalak melihat duit segitu banyaknya. Kaget, Mas. Ini duit dari mana, Mas? Ki duit teko ngendi, Mas? Kok semene oke? Duh, istri itu harusnya seperti itu. Lah bojomu untuk duit oke kowe kudu curiga. Urusan kowe Mas. Sampeyan nyambut gawe apa kok entuk duit semene kae iki? Duit teko ngendi iki Mas? Kowe tau takon model ngono kuwi. Ya blas kok, sing penting akeh ngono kuwi ya pancen wong wedok kene iki ngragas-ngragas. Kuwi kudu mbok urus iki duit iki halal apa ora. Soale iki duit iki yen ora halal, dipangan bojo, dipangan anak, dipangan keluarga, dadi daging, dadi getih, dadi belum haram kabeh. Padahal kullulah min nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempatnya yang layak hanyalah di neraka. Wong wedok sing bener, Mas, kok duit semene akeh teko ngendi to, Mas? Iki halal apa ora? Men tau ngono kuwi. Lah barang dikai duit tak kaya langsung jentit. Rang ngurus hukumnya. Harusnya seperti itu. Kok semene okay, to Mas? Bayarane sampean lo piro wong atase camat ae lo. Lo kok iso entuk duit semene okay, lo Mas? Engko pas sampean melu tanda tangan proyek sing orang genah kuwi. Iki wayahe operasi tangkap tangan lo Mas, engko lek kena KPK. Yo ngapunten Pak Camat ngene iki yo ngelengke kok. Ben jenengan kuwi slamet soalé sak ngertiku sing korupsi iki yo pejabat. Sak ngertiku. Tak ngene wong jemburin-jemburin sini sing arep dikorupsi yo apa? Ngono. Nesu yo ben to Pak Camat to. ngaku tujuanku apik ngemut kayak alak selamat kok iso naik sekda pangkat iso kok ngerti kok ya ya kudu nyumbang ora nyumbang ya mudun dadi ketua RT paling lah nggih nggih kok ngeyel nyemplungi kerdus mek 2000 cerewet men anggitmu rata inceng ngono mau ngene ya Allah bapak ibu akhirnya terus Sayyidina Ali cerita kronologine ngene lo ya kaya aku kayane aku lagi nyelup bojoku ya ngene lo say. Nah ya sekarang pun begitu yang sebelah sini saya itu sayang sana syaiton jadi ngene lo say syaiton ngene iki mang aku kata nang Kanjeng Nabi urung sampai kan dalam Kanjeng Nabi lah kok ana wong dodol unta ta wonge tuwa arep dodol unta nyang pasar wis gak kuat terus aku dikon ngedolke teko wonge mek rego 100 tak gawa tuntun urung tekan pasar kok dinyang wong malah dituku 700 tak kene wonge 700 kabeh terus mek dijukuk 100 sing 600 diparingke aku wis aku tak lapor Kanjeng Nabi aku tak lapor Kanjeng Nabi piye ngene iki angkat Sayyidina Ali ning Kanjeng Nabi. Begitu sampai depan pintu rumah Rasulullah, uluk salam, dibukakan pintu, Rasulullah sudah berdiri menyambut sambil tersenyum. Ali, dhisik sing cerita apa awakmu sing cerita dhisik. Dengan bijak Sayyidina Ali menjawab, "Anta ya Rasulullah, monggo panjenengan engkang cerita." Ali, ketahuilah, sesungguhnya pengemis itu adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk nguji iman. Sing ngadol unta kuwi malaikat Israfil. Ceng nuku malaikat Mikael. Kok ngerti? Nabi ora ngerti. Cangkemmu. Wong aku crita ngono jare Pak ngerti. Kanjeng Nabi jare ora ngerti. Lumayan cangkemmu. Cara wong kene malah cocotmu ngono kok. Ya sepurane kula omongane kasar ngene iki. Sepurane jur mawon kula niki lek jenengan pengen sing alus ya ngaturi kiai bangsa alus. Ya demit ta begecil ana undangan. Aku ya wis ngene iki, gelem ngene iki ra gelem aja undang neh. Ngene wae antrine wis 3 taun no. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Ali, kuwi sing macak dadi wong ngemis kuwi malaikat Jibril kuwi. Lah sing macak dadi tukang adol unta kuwi malaikat Israfil. Lah sing nuku malaikat Mikael. Orang yang tawakalnya tingkat tinggi. Sampean mek duwe dhuwit 6 dirham mbok kekno kabeh kan berarti tawakal pasrah ning Gusti Allah. Mosok ayo dikei mangan karo Gusti Allah, diganti Allah dengan balasan yang luar biasa. Lipat-lipat ning donya wae lho wis kaya ngono. Durung niku balasan sing ten akhirat. Niki nek tawakalnya tingkat tinggi. Lah nek sampean modele ragu-ragu kok aku ndek dhuwit 1 juta. Lah nek tak kekno kabeh kanggo madrasah kaliren aku. Ya kaliren tenan sampean. Kula niki ya wis latihan mbuktekke ngono. Lho saestu kula entuk dhuwit teko ngene-ngene iki ya biasane kan ya dikek. Ngono kuwi niku ya Allah wis to sampean kenging mbuktekke ngecek mereka lamun mundut niku enggak lebih dari 20% kadang-kadang babar pisan kabeh dinggo madrasah pondok santri yen kula niku saniki alhamdulillah ampun 400 lebih anak semuanya gratis ajine kitabe sekolahe bukune seragame mangane sak ngising-ngisinge pokoke gratis semua. Yo biayane kan teko ngene-ngene iki. Tapi alhamdulillah yo wis tak gawe wis ngene-ngene iki kanggo biaya anak-anak ngono kuwi, kanggo bangun pondok, nggekno kotakane anak, kanggo bangun sekolahe, kanggo ngono-ngono kuwi. Lah kula niku nek tepak payahe butuhke ngono yo ana wae. Kula mobil ngono yo digawe wae. Demi Allah. Termasuk sing tak gawe iki plate B kuwi digawe wong Jakarta kuwi. Gak tuku aku, tuku kelarangan gue apa tuku mobil larang-larang mergo dikei uang ya tak nggo wonge seneng mobilnya tak nggo tak gawe berjuang wonge ben oleh Masya Allah, malah dikei sak BPKB ini. Mau aku ini, kei sak BPKB ini lah aku yang bayar pake. Tak gawe tok. Jadi aku kok pengen ganti, tak balik ke ganti sing anyar ngono. Demi Allah sama saya kilo pelatih sih kau yang ngono gue. Kayak uang gue, uangnya saking api jajali. Duitku tak gawe ngono ngono gue. Aku cara tukur ngono gue. Kelarangan gue po. Larangnya itu eram ngono. Wanita aku bangun pondok, tuh. Wanita aku biayai bocah-bocah santri. Tuh. Nyatanya dikei karo Gusti Allah kok. Ngono gue buk jalo. Yojo. Enggak lah aku langi langke ganjarane uangnya. Uang sih maringi kepengen gue berjuang. Lembek gue kue enggak mau gue gendaan. Ngono. Kue lorok kabeh nongko. Ki. Jame lepas jere. Iki larang bro iki. Iya dikei wong ngene iki. Pokoke bekakas kei wong kabeh. Lambi sarung iki kei wong kabeh. Mbah ngono kuwi. Pakai sing do ngekek-ngekek. Ya pengen tak nggo. Wis sampean nek pengen ngono ya ngekeki aku to iki. Klambimu tak nggo ngaji sampean tak ya entuk to. Ngekeki aku sarung terus tak nggo ngene iki. Sampean tak ya entuk to. Ngono ku camat ya ora pengen ngekeki modele. Pak camat mikir. Ngerti ngene aku mulai dhisik mangkang. Ya sampean nek mulai dhisik ya ora kenal aku Pak camat. Untung-untungan kenal karo aku ya. Pilihan wong. Dadi ya wis mulai zaman biyen koyo ngono lho saiki kula njenengan ya kudu iso meneladani jejak dan langkah-langkahnya. Mesti ditempuhi karo Gusti Allah. Wong-wong sing imane kuat yang berhijrah kaya para sahabat niku sing hijrah melu karo Kanjeng Nabi niku meninggalkan kampung halamannya, bukan cuma itu, meninggalkan harta bendanya. Banyak loh di antara sahabat yang ikut berhijrah Rasulullah itu di kampunge ning Mekah asline sugih-sugih, tanahe ombo cara kene yo, kebune jeruk ombo, kebune buah naga yo ombo. Ning demi iman, demi cintanya kepada Allah dan Rasulullah ditinggalke kabeh. Belani Kanjeng Nabi melu hijrah ning Madinah. Setelah sampai di Madinah terus dadi kere, awalnya memang fuqara. Tapi ditulungi karo Gusti Allah, kehidupannya jauh lebih barokah ketika di Madinah. Sampeyan wani ngono kuwi? Rawani ya wis sakmene ae ngajine. Ya tiwas tak terangke mun sampean ya ora wani ya rugi to aku. Kan enten kene Quran niku umat Kanjeng Nabi lak dibagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok Muhajirin, kelompok Ansor, dan kelompok orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ختمنا pertama kelompok muhajirin ya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang-orang fakir, disebut orang-orang fakir alladzina al muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah padahal aslinya sugih-sugih karena dulunya kaya-kaya lah kok diarani fuqara, karena mereka ikut berhijrah alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka diusir dari kampung halamannya, diusir dari harta bendanya. Tujuannya apa? Rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta benda dan kekayaan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang diharapkan hanya anugerah dari Allah dan ridane Gusti. Wayang surun Allah wa rasulah, membela agama Allah, menolong Rasulullah. Lalu mereka digelari oleh Allah ula ikahumus sodikun, mereka lah as-sodikun, orang-orang yang jujur. Ini aku yang kelompok sok melebunis warga ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Ini kalau bu langgatan gak? Alah sama gak ngerti ya wis nyautong gak ini lo ben cepet urusannya langgatan gak? Langgatan gue ben ora ketara goblokmu. Lasing nomor loro kelompok Ansor, walladzina tabawwa ud-dara wal imana min qablihim, orang-orang yang sudah bertempat tinggal di Madinah itu dan sudah beriman sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai sahabat-sahabatnya yang berhijrah kepadanya. Wong sahabat Ansori ketekan sahabat Muhajirin senenge ramo. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, gak kepengin nampa apa-apa, gak kepengin dikai apa-apa, malah ngekei apa-apa. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mentingno pendatang sahabat Muhajirin ini malah dipentingno walaupun sahabat Ansor dhewe keadaan darurat terpaksa gak ono ganti apa-apa di duit mung 100.000 dikekno sahabat Muhajirin saking kuate persaudaraan mereka. Saiki lak ora to, nah pendatang ini malah diintimidasi. Pemane kadek ngancam reputasi. Piye carane iso diusir? Iki cah pondok anyaran kok pinter erang iki. Aja sampe nyekelit caiki khotbah aku lak ra payu. Ono sing model ngono ku wedi kelangan tongkat, wedi kelangan ambeng ngono. Hoi. Yo regenerasi itu harus selalu ada. Mbah rap. Lah sing terakhir walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor termasuk kula panjenengan. Nah niki wong-wong sing imane luar biasa selalu ndonga, ya Allah, condongkan hatiku untuk selalu iman kepadamu ya Allah. Jangan sampai hatiku ini menaruh rasa benci, dendam, dengki kepada orang-orang mukmin. Malah ndongake sing wis do kapundhut niku didongake muga-muga dosa-dosane di ngapura. Ngono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة واستقامة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذه القرية معمورة مع عبادك الصالحين ومعمورة مع عبادك المؤمنين ومعمورة مع عبادك المخلصين ومعمورة مع عبادك المتقين. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التوكل وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selepas lan khilaf kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.